Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Tadi sudah diawali oleh Mas Wahid dengan berita duka. Salah seorang sahabat kita, beliau ini rajin ngaji sejak generasi-generasi awal. Masih sangat muda, seumuran teman-teman sekalian. Tadi siang meninggalkan kita untuk bertemu kekasihnya yang sejati. Ya, yang berangkat insya Allah husnul khotimah dan bahagia di sana. Sekarang yang tersisa kita. Kalau sabdanya Rasulullah, kafa bil mauti wa idzun, cukup kematian itu saja sebagai penasehat terbaik. Dan sahabat kita ini menunjukkan pada kita semua bahwa kematian itu tidak tergantung umur. Jadi maka teman-teman harus kalau ada waktu disempatkan bertanya pada dirinya sendiri, sudah siapkah berangkat? Merasa sudah layak atau tidak bertemu kekasih kita yang sejati? Kalau belum, ya harus mulai siap-siap. Dan tidak boleh ditunda. Insya Allah teman-teman sudah ngerti lah caranya, sudah ngerti teorinya, sudah ngerti konsepnya, sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi. Itulah sangunya sebenarnya. Maka ayo semua, di antara tujuannya ngaji-ngaji yang dilaksanakan di masjid ini kan dalam rangka itu. Biar ilmunya tambah, kita tambah siap untuk pada saatnya dipanggil dan menghadap. Makanya saya sering bilang, sudahlah ngaji ini tidak usah dikasih pamrih macam-macam, tidak usah dikasih target macam-macam. Yang penting lillahi ta'ala, tambah banyak kebaikan yang kita lakukan seperti ngaji ini tambah dekat sama Allah. Apapun yang dilakukan, rumusnya pokoknya membuat kita semakin dekat sama Allah. Jadi rumusnya itu. Oke, bismillah, kita kembali ke laptop. Kita lanjutkan materi kita. Seperti janji saya, bulan ini kita belajar para filosof eksistensialis. Jadi kita ingin lihat hikmah apa sih yang dititipkan oleh Allah di kepalanya para filosof barat. Dan coraknya biasanya agak beda dengan para filosof timur, termasuk para filosof muslim. Meskipun juga ada sedikit-sedikit persinggungannya. Malam ini kita ketemu beliau, Arthur Schopenhauer. Wacane susah ya. Ya wis wacane napa anane ndak apa-apa. Arthur Schopenhauer. Ndak apa-apa wong nama, sing penting yang dimaksud ya orang itu. Kan jelas. Wong orang bule juga kalau maca nama kita ya ndak karu-karuan. Oke. Mungkin kalau baca namanya orang Jawa itu jadinya superhero semua, Paimen. Poniman, jadi gitu. Karena kalau di Jawa kan poniman, paiman itu kalau pakai lidahnya orang barat jadinya superhero. Oke. Arthur Schopenhauer ini filosof eksistensialis juga, cuma dia agak unik. Ini filosof yang dikenal gagasannya dengan nama pesimisme. Jadi malam ini kita belajar pesimis bareng Schopenhauer kan. Filosof-filosof yang lain kan menyuruh kita untuk optimis. Tapi nanti kebalikannya, orang ini mengajarkan kita sebenarnya hidup itu tidak bisa kita optimis, itu tidak mungkin. Yang mungkin itu malah pesimis. Bahkan nanti di titik tertentu tidak cuma pesimis, tapi sinis. Sinis itu bahasamu hari ini nyinyir. Nah, jadi kalau ingin belajar filsafat nyinyir, filsafat sinis, belajar dari Schopenhauer. Orangnya agak antisosial, jadi agak susah bergaul, patah hati bolak-balik. Umur 24 tahun naksir ya penyanyi di klub, namanya Caroline, saya lupa Caroline siapa itu, ditolak, patah hati. Nanti umur 40-an, 42, 43, seumuran saya ini, pengin kawin lagi. Jatuh cinta lagi sama seorang perempuan. Gagal lagi. Jadi nanti di tulisan-tulisannya jangan kaget, ada beberapa yang agak mendiskreditkan perempuan. Karena dia putus asa kok ditolak terus. Itu Arthur Schopenhauer. Hidupnya memang agak pahit meskipun anaknya orang kaya, bangsawan yang kaya raya. Ayahnya meninggal bunuh diri waktu dia umur 17 tahun. Ya untungnya warisannya banyak. Jadi diceritakan 7 turunan tidak akan habis, bangsawannya Jerman. Dia pinter maka fokus di studinya. Cuma saat bareng jaya-jayanya, dia ini saingan sama Hegel. Maka filsafatnya kritik tajam pada Hegel. Idolanya Immanuel Kant. Dia anti sama Hegel. Kebetulan hidup di zaman yang sama, jadi saingan. Waktu ngajar dia milih jadwal kuliah yang sama kayak Hegel. Pingin lihat animo mahasiswa. Ternyata dia kalah. Mahasiswa lebih banyak yang milih kuliahnya Hegel daripada kuliahnya dia. Yang ikut kuliahnya dia kabarnya cuma 5 orang. Jadi akhirnya dia tidak keluar dari kampus. Kalah saingan. Terus fokus nulis buku. Bukunya sangat terkenal hari ini. Judulnya The World as My Representation. The World as Will and Representation. Dunia sebagai kehendak dan representasi. Cuma di awal-awal buku ini tidak laku. Ya zaman itu yang paling jagoan Hegel. Jadi pokoknya hidupnya banyak pahitnya. Jadi tidak sukses, gagal, tidak sukses, gagal. Meskipun nanti belakangan kumpulan tulisannya luar biasa, banyak menghebohkan orang. Tadi saya bilang ada beda antara filosof barat sama timur. Nanti di Schopenhauer ini kalian akan melihat bahwa di antara idolanya Schopenhauer selain Immanuel Kant adalah Buddha. Jadi nanti banyak pikiran-pikiran Buddhisme yang berpengaruh di Schopenhauer. Jadi itulah sosoknya, itu dilihat gambarnya itu kan, tambah tua tambah ngeri wajahnya. Namanya orangnya agak antisosial, hidupnya lebih suka sendiri ditemani anjing-anjing kecil, anjing pudel. Ya, jadi gak akrab sama tetangganya, beberapa kali kasus sama tetangganya sampai ke pengadilan. Itu Schopenhauer. Sudah bisa dibayangkan gambaran orangnya kan. Nanti meninggal sendirian di kebun rumahnya sendiri karena serangan jantung. Ya tetap dikubur sama tetangganya, enggak apa-apa. Meskipun benci, meskipun enggak suka sama tetangganya. Itu Arthur Schopenhauer. Tapi gagasan-gagasannya jangan kaget nanti beberapa cara berpikirnya jauh. Nanti banyak berpengaruh misalnya dalam psikoanalisisnya Freud. Cara bahas cintanya enggak ndaki-ndaki kayak kemarin. Tidak seagung yang diomongkan kemarin. Katanya Schopenhauer, bahas cinta yang ndaki-ndaki luar biasa itu omong kosong, itu cuma ilusi. Itu palsu, enggak kayak gitu sejatinya. Oke, itulah tokoh kita malam ini. Bismillah ya, pelan-pelan kita belajar. Kelihatannya pertama kali saya ngangkat tokoh ini, makanya saya awali pelan-pelan dulu. Yang pertama, untuk paham Schopenhauer, kita butuh kenal dulu 3 filosof dan 1 aliran filsafat. 4-4-nya sudah pernah dibahas di ngaji. Yang pertama Plato, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga Romantisisme, yang keempat Buddha, filsafat Timur, Buddha khususnya konsep Nirwana sama Maya. Harus ngerti cara berpikir ini dulu, nanti baru mudah untuk belajar Schopenhauer. Plato diambil teori ideanya. Katanya Plato kan, hidup ini ada realitas gambar yang kita lihat sama realitas yang sejati. Nah, realitas yang sejati ini bukan yang tampak ini. Yang sejati itu yang ada dalam idea. Saya lihat kalian, tak sebut manusia, lihat itu juga manusia. Lihat yang pojok sana, meskipun yang sana pakai jilbab ditutup, saya juga menyebutnya manusia. Kenapa saya bisa sama menyebut ini semua manusia? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang sempurna dalam dunia idea. Mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang rambutnya keriting, rambutnya gondrong, gundul, ada yang pesek, ada yang mancung, macam-macam. Tapi semua saya sebut manusia, kenapa? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang itu di dunia idea. Ini yang sejati sebenarnya. Yang beda-beda dan macam-macam itu enggak asli, cuma tampilannya. Kalau Plato kan analoginya pakai analogi gua. Gua, bukan gua aku loh ya, gua. Ya, analogi gua. Ya, diulang lagi ngaji pas Plato. Jadi intinya itu nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Schopenhauer. Teori pertama itu. Yang kedua Immanuel Kant. Immanuel Kant juga membagi 2 kayak Plato, tapi bukan dunia idea sama dunia nyata, tapi namanya dunia fenomena sama nomena. Fenomena itu sesuatu apa adanya. Sesuatu dalam pandangan kita. Kalau nomena itu sesuatu apa adanya. Misalnya mikrofon ini saya lihat, saya pahami, ini kan berarti mikrofon menurut saya. Berarti sekarang dia jadi fenomena namanya. Lihat gelas. Fenomena gelas yang saya lihat. Kenapa fenomena? Karena ini gelas menurut saya. Nah, gelas yang asli ada, cuma gelas yang asli itu kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena begitu kita tahu, dia bukan gelas yang asli, tapi gelas menurut saya. Jadi das ding ansih itu tidak ada. Das ding ansih itu barang apa adanya. Kacamata saya lihat, sudah kacamata menurut saya. Kalian lihat kacamata menurut kamu. kacamata yang asli itu kayak gimana? Tidak ketemu, tidak ada. Selalu menurut saya. Nah, itu Immanuel Kant. Teorinya namanya fenomenalisme. Jadi aslinya sesuatu itu tidak akan bisa kita jangkau. Yang kita jangkau selalu sesuatu menurut saya. Ini nanti berkembang luar biasa di era posmo, misalnya ketika kajian-kajian hermeneutik. Itu kan basisnya teorinya Immanuel Kant ini. Al-Quran mungkin pasti benar, pasti baik. Tapi begitu kita pahami, kita baca, jadinya Al-Quran menurut pemahaman kita, menurut pembacaan kita. Itu sebenarnya melanjutkan ini. Basis teori yang nanti dikembangkan oleh orang-orang hari ini. Barangnya sih itu, tapi pemahaman kita tentang barang itu beda dengan barang itu aslinya. Jadi itu namanya fenomenalisme kalau di Immanuel Kant. Agak mirip dengan Plato. Yang dunia idea, dunia nyata. Ini dasar-dasar teorinya, harus ngerti ini dulu. Terus romantisisme. Dulu kita pernah ngomong Rousseau dan kawan-kawan, aliran romantisisme. Intinya mau ke hidup secara natural. Termasuk menonjol dalam bidang seni. Termasuk menganggap hidup ini butuh seni karena hidup ini penderitaan. Nanti diulang lagi, nanti dijelaskan lebih panjang juga oleh Schopenhauer. Silahkan dicek lagi rekamannya. Kalau tak jelasin lagi sekarang nanti panjang. Yang terakhir filsafat timur. Dulu kita juga pernah ngomong tentang Buddhisme. Bahwa hidup ini hanya ilusi. Atau kayak Ghazalian itu. Jangan-jangan hidup ini tidak nyata. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Justru setelah mati kita bangun. Kayak kita waktu bangun tidur. Itu kan waktu mimpi kan kita tidak sadar ngalami macam-macam. Jangan-jangan terus kita paginya bangun. Jangan-jangan hidup kita itu begitu. Sekarang ini sebenarnya mimpi. Besok setelah mati, wala tadi itu mimpi toh. Cuma kamu tidak tahu. Sekarang yang belum sadar waktunya mimpi. Kalau kamu mimpi kan juga tidak sadar kalau itu mimpi. Kan tidak. Kalau kamu sadar mimpi, wah mumpung mimpi bebas wae kan mesti ngono kamu. Tapi kan tidak bisa, karena kamu tidak tahu kalau waktu itu kamu sedang mimpi. Sekarang juga begitu, hidupmu ini jangan-jangan kayak mimpi, semuanya hanya ilusi. Tidak ada yang benar. Kamu sadar itu nanti setelah kamu meninggal, begitu dibangkitkan lagi. Alah iya ngapain kemarin sampai tawuran, maki-makian, sampai anu, wong itu cuma ilusi semua. Mimpi semua. Nah, itu ajaran Maya kalau dalam tradisi Buddhisme. Semua ini ilusi, sementara, harus dilampaui. Jangan, makanya hampir semua sufi menyuruh kita jangan terikat oleh dunia ini. Karena yang terikat oleh dunia ini, dia akan tertipu. Tipuannya dunia itu jangan dicari triknya. Ya dunianya itu sendiri tipuan. Tidak ada sulapnya, ya dunia ini sulapan. Tidak ada yang asli. Semuanya permainan. Kan Quran sudah ngomong, wamal khayatu dunia illa lahwun wala ibun. Hidup di dunia ini ya cuma lahwun wala ibun. Gojek sama main-main. Ya gojek maksudnya bahasa Jawanya gojek, bahasa Indonesia ini main. Ya. Jadi hidup ini kan mampir gojek. Mampir bergurau sebentar. Jadi ya senang-senanglah sebentar, karena setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah itu dasar-dasarnya empat ini ya. Plato, Immanuel Kant, romantisisme, dan filsafat timur. Ini beliau mau mencoba. Karena nanti di kantornya Schopenhauer itu ada patungnya Buddha dan patungnya Immanuel Kant. Nah kalian juga gitu, kalau punya idola kan mesti gambarin mau tempel di kamarmu itu kan. Saya enggak tahu idolamu apa, Dragon Ball apa Doraemon. Ini kan buat tempel. Kalau Schopenhauer kan idolanya beda Immanuel Kant. Ya kamu suka siapa pasang aja di anumu. Filosof-filosof kemarin yang kamu suka pasang aja di sana. Oke, daripada masang gambari artis, nanti kalau artisnya tua kan kecewa. Sudah enggak cakep lagi kayak waktu mudanya. Oke. Nah, masuk ke teorinya sekarang. Dasarnya mirip teori fenomena atau teori ideanya Plato. Jadi the world as my representation. Dunia ini sebenarnya hanya representasi. Representasi itu presentasi ulang. Apa sih maksudnya presentasi ulang? Aku menampilkan lagi dunia versiku. Jadi ngaji ini tidak pernah objektif. Ngaji filsafat ya ngaji filsafat. Selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami. Makanya ketika misalnya ada beberapa teman yang nulis testimoni tentang ngaji ini, isinya kan beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia. Maka representasi, presentasi ulang. Adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini. Jadi dua kali, makanya representasi, presentasi ulang. Laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya, tapi tampil sebagai yang saya pahami. Sesuai kapasitasku. Karena dalam diriku ada informasi tentang laptop, saya menyebutnya laptop. Simbahku di kampung mungkin yang gak pernah ngerti laptop itu apa, informasi kayak gitu gak ada. Nonton gini mungkin bingung dianggap TV. Ngertinya cuma TV. Lu ada TV bisa dilipat, mungkin bisa begitu ngelihatnya. Kenapa? Gak pernah ada informasi. Jadi dia melihat laptop, representasi versi dia. Dia bukan laptop, tapi TV yang bisa dilipat. Jadi the world is my representation. Jadi hidup ini, kenyataan yang kita lihat semuanya, itu sifatnya fenomenal dan ilusif. Kenapa ilusi? Yang sejati tidak ada. Kenapa tidak ada yang sejati? Tidak pernah kepegang. Selalu versiku. Sepak bola aja kan juga begitu. Kalian ada yang suka klub A, suka klub B, suka klub C. Merasa klubnya paling hebat. Padahal yo kadang-kadang yo kalah. Kadang-kadang yo seri bareng. Tapi kan sesuai presentasimu masing-masing, yang paling hebat siapa? Jadi selalu, dunia itu selalu versi. Tidak pernah asli. Jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk. Ngaji ini menurut si A, terus dia nulis, tulisan si A dipahami orang lain, dia dan seterusnya. Al-Quran dipahami Imam Syafi'i, berarti Al-Quran versinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan mazhab namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari melahirkan NU. NU nanti dipahami ala Gus Dur jadi NU versi Gus Dur. Nanti mungkin pecah lagi Gus Dur yang PKB apa Gus Dur yang non politik apa yang Gus Dur, selalu begitu. Selalu representasi, selalu dipresentasi ulang. Jadi itulah karakternya dunia. Dan kalau presentasi representasi ulang berarti saya yang memahami, laptop yang dipahami. Dan ini selalu hadir bareng, tidak pernah terpisah. Kalau dipisah, relasinya hilang, ya tidak ada pemahaman itu, ya laptopnya tidak ada, sayanya tidak ada. Selalu hadir bareng. Jadi subjek dan objek itu my representation sekaligus. Cara orang memahami realitas. Jadi tidak usah terlalu diambil serius, katanya Schopenhauer. Kenyataan itu, realitas itu sifatnya ilusif. Tidak ada yang sejati. selalu versiku. Mungkin Habib tertentu bagi seseorang dia luar biasa, bagi orang yang lain dia harus dijauhi. Kenapa? My representation. Setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi the word as my representation. Rumus pertamanya ini harus diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang sejati. Semuanya ilusi. Ini kan mirip ajarannya Buddha. Semuanya kosong. Nama besarmu kosong. Kehebatanmu itu kosong. Kekayaanmu kosong. Kemasyhuranmu kosong. Semuanya hanya persepsi, hanya ilusi. Representasimu sendiri. Maka orang itu bisa pesimis, bisa optimis. Sesuai yang dia inginkan. Bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif. Sesuai yang dia mau. Karena dia sendiri yang merepresentasikan. Ngaji ini dianggap sesat, menyesatkan juga bisa. Dianggap bermanfaat juga bisa. Dianggap cuma tombong nganggur aja daripada tidak ada kesibukan. Yo iso. Tinggal caramu membaca. Kenapa? Karena duniamu kamu sendiri yang bikin. Disitulah letak ilusifnya. Bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi. Bagimu cantik luar biasa, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Ada yang cakep, tidak dapat-dapat pacar. Padahal perasaan ya cakep, tapi kok tidak itu-itu. Mungkin bagi orang lain tidak terlalu cakep. Biasa-biasa saja. Kamu aja yang over GR. Iya kan? Itu my representation. Representasimu sendiri. Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah will. Jadi, tadi ya saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop, itu jembatannya cuma satu, will. Karepmu, keinginanmu. Saya sebut tadi versimu, itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif. Dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku. Yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu. Yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur. Apa bahasa? Garuk. Tanganku gak nyampe. Pakai media ini. Willku will ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan. Keinginanku. Padahal dia ulama besar. Luar biasa. Pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi, misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini. Itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu, tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas. Laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya? Kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa enggak? Itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri. Keinginanmu. Kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya enggak kecil-kecil, biar yang di belakang kelihatan. Ada yang enggak, Pak, itu sudah cukup. Ada yang ya, yang penting ada lah, Pak, enggak masalah. Lah, beto-beto menghadapi layar itu. Itu siapa yang membunyikan? Willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu. Ini yang harus dibongkar, katanya Schopenhauer. Bahkan bukan akal. Akal atau rasio itu tugasnya cuma menjustifikasi. Jadi menjustifikasi itu membenar-benarkan yang mungkin semula enggak terlalu pas, enggak terlalu benar. Tapi kamu kasih argumen, akal itu datangnya selalu di belakang setelah will, katanya Schopenhauer. Jadi dia tugasnya cuma ngasih stempel bahwa yang diinginkan itu benar. Dulu mungkin kamu kuliah milih jurusan itu sakarepmu, enggak mikir. Tiba-tiba kuliah kok ning Usuluddin misalnya. Itu kamu enggak mikir, ya kemarin entah kenapa kamu terpola ke situ, pikiranmu ke sana dan masuklah ke sana. Ditanya orang juga enggak tahu, tapi pelan-pelan kamu akalmu kerja menjustifikasi. Loh, masuk Usuluddin itu karirnya enggak cuma di dunia, di akhirat bisa misalnya. Misalnya, loh ini justifikasinya di belakang. Jadi akalmu itu tugasnya menjustifikasi karepmu. Bahasa Jawanya begitu. Keinginanmu, sebenarnya kamu suka duluan. Kayak kamu seneng bola itu loh. Sudah terlanjur seneng, meskipun kalah ya dicari-carikan argumen biar tetap. Ah belum, itu sementara. Wah aku wasitnya tidak adil itu. Wah itu selalu begitu. Kenapa? Karena yang bunyi itu willnya, kehendaknya. Akal menjustifikasi belakangan. Makanya kalau di mazhabnya Asy'ari, akal tidak didahulukan. Karena akal itu yang baik bisa dirasionalkan, yang jelek pun bisa dirasionalkan. Ya misalnya kan dulu sering saya kasih contoh, misalnya ada anak pacaran cowok cewek terus nginep di hotel terus digerebek orang, itu dia bisa ngasih jawaban rasional. Lho kok semuanya marah, wong ini pacar-pacarku dhewe, suka sama suka, ndak ada yang maksa, hotelnya ya tak bayar-bayari dhewe, nanti kalau ada resikonya tak tanggung-tanggung sendiri, kok yang lain cerewet. Nah, itu kan masuk akal jawaban semacam itu. Kecuali aku ngerusak orang lain, menyiksa, maksa orang lain, terus kalau ada resiko saya lari itu baru salahin. Wong ini belum apa-apa. Itu akal yang membunyikan itu. Jadi akal itu bisa datang belakangan. Kebanyakan memang begitu. Orang suka atau tidak suka dulu, justifikasi rasionalnya belakangan. Kayak kemarin waktu pilkada itu kan begitu. Jadi pro atau anti dulu, nanti bikin argumen. Kalau argumennya kurang, ya nyari fakta. Faktanya kurang, bikin hoax. Untuk apa? Mendukung pandangannya, mendukung willnya. Jadi untuk membongkar pikirannya seseorang, argumennya tidak penting. Coba kamu cek willnya, kehendaknya. Karena kehendak itulah yang memicu tindakan, nanti tindakan itu didukung baru oleh akal atau intelek. Jadi orang itu eksis didorong oleh willnya, oleh kehendaknya. Jadi makanya tidak harus terlalu wow sama akal. Karena ternyata kuncinya sifatnya emosi, yaitu will, kehendak. Nah itu teorinya Schopenhauer. Nah, akhirnya sampailah di sini. Berarti apa? Berarti hakikat hidup itu kehendak. Ndak enaknya kalau hakikat hidup itu kehendak, berarti hidup itu intinya penderitaan. Tidak enak. Makanya tadi disebut pesimisme. Kenapa kalau hidup itu penderitaan? Ya berarti kehendak itu sebenarnya sifat dasarnya jahat. Kita lihat logikanya. Jadi yang pertama asumsinya Schopenhauer, hidup itu kan dasarnya kehendak, keinginan. Dan ternyata yang namanya keinginan dalam diri manusia itu tidak pernah berakhir. Jadi kaya tidak ada akhirnya, terkenal tidak ada akhirnya. Tidak ada orang merasa puas, sudah saya sudah terkenal, sudah masuk di YouTube banyak, tidak ada. Selesai itu tidak ada. Orang selalu ingin lebih. Oh, kalau sudah masuk di YouTube ini gilirannya apalagi. Targetnya selalu ada, tidak pernah kehendak, keinginan itu selesai. Orang paling kaya raya kayak Bill Gates, kayak sopolah Zuckerberg yang punya Facebook itu coba ditanya. Kalau dia merasa sudah cukup, ya berhenti, mungkin Facebooknya ditutup. Microsoftnya ditutup, tapi kan enggak. Ingin dikembangkan lagi, enggak ada, kehendak itu selesai. Kalian yang kuliah nilainya sudah bagus-bagus, sudah komplot, tapi kan tetap belum selesai. Masih pingin lagi. Keinginan itu enggak ada akhirnya. Itu berarti apa? Padahal keinginan itu kan orang ingin, itu kan diawali dari rasa sakit apa? Dia merasa kurang. Saya ingin itu kan karena ada yang kurang dalam diriku. Pingin pacar berarti kan ada yang kurang, randui pacar. Pingin duit, ada yang kurang, randui duit. Pingin kuliah, ada yang kurang. Pingin bayar, ada yang kurang. Ada yang kurang. Keinginan itu karena ada yang kurang. Sementara keinginan itu tidak ada akhirnya. Di sisi lain, keinginan tidak bisa dihindari. Pasti orang ingin sesuatu. Kesimpulan resminya apa? Berarti hidup ini menderita. Hidup ini hakikatnya menyakitkan. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar keinginan. Berarti apa? Keinginan itu jahat. Karakternya semakin banyak keinginan, siap-siap semakin banyak rasa sakit. Ya kalau gitu gak usah ingin pak, gak mungkin manusia gak ingin. Jadi pasti ada keinginan. Jadi logikanya akhirnya apa? Oh, berarti hakikatnya hidup ini menderita. Itulah kenyataannya hidup di dunia. Jadi kalian yang merasa menderita, berarti kalian sudah mengalami aslinya hidup. Yang masih seneng-seneng, belum. Belum sadar maksudnya. Sebenarnya kamu menderita. Jadi kenapa intinya hidup penderitaan? Berarti kita hidup dengan karakter penderitaan. Yang penderitaan itu sifatnya kejahatan. Dari situ lahir universal pesimisme. Pesimisme yang universal. Saya bilang tadi dia memang tokoh pesimis. Orang itu kan punya kehendak, punya keinginan untuk dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi, terus dia merasa senang, bahagia. Kan itu cita-cita normalnya setiap orang. Padahal apa sih bahagia itu? Katanya Schopenhauer, bahagia itu redanya keinginan sementara dari rasa sakit tertentu. Kalau terus-terusan, jangan dikira bahagia itu bisa terus. Karena begitu dia diulang, yang ketemunya bukan bahagia lagi, tapi bosen. Jadi misalnya kalian punya keinginan rumah mewah. Keturutan punya rumah mewah, bahagia.

jiwamu perlu dilatih, katanya orang-orang sufi, sampai tidak terikat oleh dunia. Sehingga para sufi kan sampai menyarankan uzlah. Uzlah itu menjauh dari dunia. Menjauh biar, karena kalau dekat itu ya rasa cintanya susah hilang. Kalau selalu dekat susah hilang. Misalnya kamu nembak kok ditolak, itu kan kalau masih sering ketemu tiap hari masih sakit hatimu, cintanya masih ada. Kalau sudah tidak ketemu sekalian, selesai, sudah tidak ada. Nah, makanya terus para sufi menyuruh kita uzlah dari dunia, biar tidak ketemu tiap hari sama dunia. Kalau masih ketemu tiap hari, cintanya masih besar. Maka disuruh uzlah. Ini jalan asketis. Agak berat, tapi hasilnya permanen. Bisa membuat orang bahagia. Tidak terburu-buru oleh dunia lagi. Kok tidak bunuh diri saja? Suicide. Ya tidak, katanya Arthur Schopenhauer. Lupa, daripada dikejar keinginan, sumpek. Karena hidup ini penderitaan, mbok wis mati wae. Bunuh diri tidak, katanya Schopenhauer. Bunuh diri itu menunjukkan kita masih dikungkung oleh keinginan. Keinginan untuk mati. Sama saja. Jadi tidak bebas dari keinginan. Makanya kalau orang bunuh diri itu kan dikhawatirkan rohnya masih melayang-layang. Karena dia masih penuh dengan keinginan. Jadi bunuh diri bukan solusi. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi jangan ambil solusi singkat bunuh diri. Karena bunuh diri menunjukkan kamu masih dikuasai, masih dikungkung oleh yang namanya keinginan. Maka hindari itu bukan solusi. Yang solusi satu di antara tiga tadi, seni, etis, dan estetis. Nah, di antara semua kehendak ada dua kehendak yang kalau dalam Schopenhauer namanya blind will. Kehendak yang buta. Kita tidak sadar kalau dikendalikan oleh kehendak ini. Ada dua, yaitu yang pertama will to life, kehendak untuk hidup. Yang kedua will to reproduction, kehendak untuk reproduksi. Will to life itu kehendak untuk hidup. Banyak sekali tindakan kita yang kita tidak sadar itu sebenarnya didorong oleh keinginan agar kita tetap hidup. Sakit, batuk, berobat. Itu kan sebenarnya bukan awalnya sih kehendak untuk sembuh. Tapi kalau ditelusuri ke belakang, kenapa kok ingin sembuh? Masih ingin hidup. Jadi dasar, paling dasar dari kehendak itu the will to life. Setiap makhluk hidup itu punya kehendak untuk hidup. Semua realitas punya kehendak untuk hidup. Hanya manusia yang sebenarnya punya kesempatan untuk menyadari bahwa dalam dirinya ada kehendak untuk hidup. Hal-hal yang sifatnya instinktif, naluriah, itu muncul dari the will to life. Tidak ingin celaka, tidak ingin susah, itu sebenarnya karena the will to life, kehendak untuk hidup. Jadi, dan jangan salah, kehendak untuk hidup ini sudah tidak ada alasannya lagi, ya ingin hidup. Jadi dari banyak kehendak tadi, misalnya kalian belajar, kalau belajar biar pinter, kalau sudah pinter biar dapat kerjaan, kalau dapat kerjaan kan bisa nyari makan, kalau sudah bisa, ujungnya tetap selalu kehendak untuk hidup. Apapun yang kamu lakukan, ngaji ini misalnya, wah ini ikhlas lillahi ta'ala, enggak. Ada dorongan, kalau ditarik-tarik ketemunya mesti the will to life. Kehendak untuk hidup. Karena orang sudah terlanjur mencintai hidupnya, mencintai dunianya. Maka motifnya itu the will to life. Kenapa kalau urusan politik orang tawuran sampai segitunya? Karena politik diasumsikan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Berarti bersentuhan juga dengan hidupmu, maka orang mati-matian. apa? Kehendak untuk hidup jadi dasarnya. Jadi the will to life. Sifatnya unik. Ini di luar ruang dan waktu. Makanya ini disebut metafisika kehendak kalau dalam teorinya Schopenhauer. Bahwa di antara macam-macam kehendak ada kehendak final yang namanya blind will, kehendak yang membuta. Kita itu disetir oleh naluri namanya the will to life. Sadar atau tidak sadar. Itulah intinya. Yang kedua, the will to reproduction. Kenapa ini juga penting nyetir hidup kita? Karena kehendak untuk hidup tadi ternyata tidak bisa terus-terusan. Di titik tertentu kita pasti meninggal, kita pasti mati. Untuk bisa kita abadi, tidak mati-mati, tidak mungkin. Maka untuk melanjutkan semua mimpi, semua kehendak, semua hasrat, semua keinginan kita, ada jalannya apa? Reproduksi. Jadi the will to reproduction. Jadi tidak salah kalau orang ingin kawin. Kenapa kawin? Bukan nikah lo ya. Kalau nikah itu kan institusinya, kalau kawin itu kan prakteknya. Jadi kamu kan ada dorongan untuk kawin, naluri dalam dirimu yang normal, kecuali yang tidak normal. Ini namanya the will to reproduction. Sebenarnya kalau ditarik ya ujungnya the will to life tadi. Tapi untuk mengatasi bahwa kita ini terbatas oleh kematian, muncullah the will to reproduction. Kita ingin juga melakukan reproduksi, memperpanjang generasi. Biar kehendak-kehendak kita tidak mati. Itulah yang membuat kita nyari pasangan. Yang membuat kita suka sama lawan jenis. Yang membuat kita pingin kawin, pingin nikah. Intinya sebenarnya ini. Cuma dikemas dengan cerita, dengan puisi, dengan itu. Jadi seolah-olah dia jadi wow. Janjane ujungnya ya reproduksi. Ini nanti dilanjutkan oleh psikoanalisis. Akhirnya cuma di sini, alah pakai teori cinta tanpa pamrih. Pokoknya engkau adalah segalanya, macam-macam ini alah prek. Itu ujungnya ke sini. Ujungnya untuk reproduksi. Jadi enggak usah terlalu wow dengan dia mengkritik luar biasa konsep-konsep cinta yang ada sebelumnya. Schopenhauer di puisi-puisi dibikin, di film-film sampai segitunya ndak lah. Intinya ya pengin reproduksi. Jadi the will to reproduction. Nah, dua-duanya berhubungan dengan cinta. Yang pertama, the will to life. Jadi the will to life itu secara biologis manusia sudah diatur untuk prokreasi, melanggengkan spesiesnya. Itu naluri ya, kamu enggak usah, Pak. Saya itu kok nafsu saya besar pengin kawin, woi. Itu normal berarti. Sudah usiamu, kamu sudah dewasa. Kamu sadari atau tidak disadari, dorongan itu ada. Jadi ujungnya apa sebenarnya? Karena kamu punya dorongan the will to life. Jadi the will to life melahirkan the will to reproduction. Dan nanti akhirnya the will to reproduction itu dikemas oleh manusia dengan ilusi-ilusi yang namanya cinta. Jadi cinta itu cuma tempelan. Dibikin-bikin biar hubungan reproduksi itu kelihatan kemasannya indah. Jangan-jangan ya ujung-ujungnya ke sana. Enggak bapak saya enggak pakai. Enggak memiliki juga enggak apa-apa. Ya tapi kan kamu nyari yang lain. Untuk memiliki yang lain, untuk bereproduksi dengan yang lain. Janjane intinya di situ. Kenapa? Karena naluri ya. Naluri kita larinya mesti ke sana. insting kita larinya mesti ke sana. Saya cintanya tanpa nafsu sama sekali, Pak. Iyalah. Enggak mungkin. Itu berarti belum cinta beneran. Cinta ono nafsu nih. Pada lawan jenis ya, enggak sama kucing apa sama hobi yang lain. Tapi jadi itu kalimatnya cinta hanya ilusi. Jadi dibikinkan konsep-konsep di sekeliling keinginan untuk reproduksi itu. Sehingga kelihatan wow, kelihatan wah, kelihatan agung sekali relasi yang namanya cinta. Dan ini sifatnya natural. Semua makhluk juga begitu. Jadi setiap manusia kalau sudah dewasa pasti mengorbankan dirinya. Perkawinan itu kalau bahasanya Schopenhauer semacam pengorbanan diri. Lu kawin itu kan dari kamu enak-enak bebas, sekarang terikat. Sekarang harus ngurusi macam-macam. Padahal dulunya kamu bebas. Kuncinya apa? Reproduksi. Bahkan bukan seks. Ya, untuk reproduksi butuh seks. Tapi tidak pertama-tama seksnya. Makanya orang mau mengorbankan diri kawin. Kalau cuma seks, ya orang kan bisa tanpa reproduksi. Kamu beli, bisa. Tapi kan tidak puas hanya dengan itu. Kenapa? Yang dibutuhkan tidak cuma itu. Kita butuh reproduksi untuk melanjutkan spesies. Dan ini insting. Semua makhluk hidup juga begitu. Ada contohnya di situ. Contohnya, saya kasih contoh apa itu. Belalang. Belalang itu kalau habis kawin, pejantannya harus siap tewas di tangan betinanya. Dan dia harus rela dibunuh. Habis kawin dia harus cepat-cepat pergi. Kalau enggak cepat-cepat pergi, dibunuh oleh betinanya. Oh, itu belalang. Dan memang kalau melihat resiko kayak gitu kan mending enggak usah kawin aja lah daripada mati. Tapi kan dibela-belain kawin. Kenapa? Karena kebutuhan spesies. Kalau enggak begitu manusia bisa punah. Jadi memang insting untuk bereproduksi itu kok ada di semua makhluk. Sifatnya insting. Kalau insting dia tidak dipelajari. Sudah dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah dalam diri kita. Jadi tidak perlu belajar, itu sudah ada. Jadi untuk bereproduksi kamu tidak perlu nonton film, nyari referensi, lihat gambar, tidak usah. Wis iso, aja khawatir. Pak, saya takut nanti tidak bisa. Bisa, bisa. Tidak usah khawatir. Iya. Tidak usah takut. Tidak usah nyari referensi. Kamu tidak nyari referensi, download di video, download di gambar. Tidak. Pasti bisa. Nyampe-nyampe ke sana, insya Allah. Tidak usah takut. Wong itu instinktif kok. Simbahmu dulu tidak pernah nonton video, tidak pernah nonton gitu-gitu. Ya anaknya oke. Jadi cinta itu kamuflasenya itu. Jadi hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagian besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Jadi rumusnya itu. Jadi siapa yang kita rasa cocok untuk melanjutkan generasi. Sebenarnya logikanya sederhana itu. Dan untuk menyebut relasi kecocokan ini, orang menyebutnya dengan istilah cinta. Sebenarnya itu didasari oleh insting untuk bereproduksi. Jadi tidak ada, kalau ada konsep luhur, konsep agung tentang cinta, tidak. Sebenarnya cuma ingin reproduksi. Ingin punya anak, itu saja. Makanya cinta itu konsepnya palsu. Dalam banyak kasus, katanya Schopenhauer, jatuh cinta itu bukan masalah hubungan timbal balik antara dua manusia, tapi keinginan untuk bisa memiliki yang tidak mereka miliki. Kalau tidak kerjasama kan tidak bisa. Sendirian kan tidak bisa, wong kita bukan hermafrodit membuahi dirinya sendiri. Jadi kan harus ada tandemnya, ada pasangannya. Dan itu sama-sama butuh. Bahkan agak ekstrim, hati-hati katanya Schopenhauer, sesungguhnya tidak ada perkawinan yang mendatangkan malapetaka, kecuali perkawinan yang karena cinta saja. Cinta tok, enggak. Hati-hati perkawinanmu kalau hanya dasarnya cuma cinta. Dasarnya itu banyak, jangan cuma cinta saja. Yang paling utama, keturunan. Ini Schopenhauer loh ya. Yang lain pendapatnya pasti beda. Cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Jadi kamu ditipu oleh konsep-konsep cinta. Jadi hati-hati kalau mau kawin. Mas, bekal kita kawin ini apa? Yang penting kita saling cinta. Wah, jangan itu. Katanya siap-siap kalau hanya cuma cinta, itu pada saatnya cintanya bubar. Kalau hanya cinta saja. Banyak modal untuk kawin itu, tidak cuma cinta. Yo biaya, yo tenaga, pasti ada. Jangan cuma cinta. Dan orang hidup bersama itu karena kebutuhan. Jadi, itu loh, human relationship are based on conflict and reciprocal subjugation. Jadi saling butuh atau konflik, itu hubungannya manusia dua itu. Berarti kalau cinta, perkawinan itu hubungan yang saling butuh. Dasarnya reproduksi dalam rangka melanggengkan spesies dan sifatnya instinktif. Itulah relasi yang disebut cinta. Jadi ini agak antitesis dari Kierkegaard kemarin. Berarti kalau kalian pacaran, kalau ditanya kenapa kamu mencintaiku, karena aku ingin melanggengkan spesies. Biar kita bisa saling bereproduksi. Jadi jangan sampai manusia ini punah loh dek, kita harus kawin ini kan gitu. Oke, okay. Ya lo ya to the point aja, bang, intinya ya itu katanya. Oke, okay. Nah, cuma ada konsep lagi-lagi konsep bau buddhismenya masuk. Absurdnya reproduksinya dan kehidupannya manusia. Jadi coba dilihat ya, tadi orang bisa melepaskan kehendaknya, terus bebas dari keinginan apapun. Tapi kemudian yang akhirnya orang ini mati. Tapi kalau dia sudah mati, dia nanti punya anak cucu. Anak cucunya juga punya kehendak, keinginan lagi. Nanti terus begitu. Berarti hidup ini penderitaannya tiada akhir. Mewariskan kehendak, mewariskan keinginan. Gara-gara reproduksi tadi. Kita ini orang yang menderita, kawin dengan orang yang menderita, menghasilkan anak-anak yang penuh penderitaan. Kan logikanya begitu. Nah, kalau ini sudah subjektifnya Schopenhauer, berarti solusinya apa? Hentikan proses reproduksi. Kalau ingin terhenti, ya kan nanti di agama tertentu kan ada hidup yang selibat, kayak para pendeta, kayak. Jadi kepuasan yang timbul akibat dorongan reproduksi harus dikutuk, karena kepuasan seperti itu merupakan penegasan yang paling kuat atas nafsu untuk hidup. Punya anak, bereproduksi berarti sama dengan kejahatan. Ini karena dia sumpek ditolak terus sama perempuan-perempuan itu. Sudahlah, kawin itu tidak penting. Kawin itu hanya memperpanjang penderitaan. Kan teorinya tadi hidup ini menderita. Kita ini hidup ini orang menderita. Terus kita nikah, nikahnya kan juga sama orang yang menderita. Terus punya anak, punya cucu, anak cucu kita juga penuh penderitaan. Loh, kalau diputar gini terus siklus penderitaan tidak ada akhirnya. Harus dihentikan. Oke lah, kita bisa mencapai nirwana, kita bisa menghabiskan keinginan kita. Lah anak cucu kita, kan tidak bisa. Oh, jadi makanya sudahlah, ujungnya adalah reproduksinya dibatasi. Jangan terlalu banyak mencetak generasi penderitaan. Nah, itu cara berpikirnya Schopenhauer. Kalau yang ini, yang perempuan tidak boleh marah. Yang membuat proyek pembebasan dari penderitaan itu gagal siapa? Perempuan. Orang sudah siap-siap mau uzlah, mau menjauh dari dunia, kok tergoda oleh perempuan. Proyeknya akhirnya gagal. Katanya Schopenhauer, yang terutama melakukan kejahatan ini adalah perempuan. Karena ketika pengetahuan telah sampai pada tiadanya kehendak, pesona yang bodoh dari perempuan lalu menggoda laki-laki untuk beranak pinak. Anak muda tidak cukup cerdas untuk melihat betapa singkatnya pesona perempuan tersebut, dan ketika akal sehat mulai berfungsi lagi, ia sudah lama terperosok. Tidak tego aku, mau tak baca terus. Jadi hidup terasa lebih aman, lebih menyenangkan, lebih halus tanpa perempuan. Biarkan para laki-laki memahami jerat yang dipasang pada kecantikan perempuan, maka komedi absurd reproduksi pasti akan berakhir. Kalimatnya tajam sekali ya pada perempuan. Dia belum tahu rasanya perempuan. Ya kan sampai akhir dia tidak menikah, tidak kawin. Iya, jadi sampai tua sendirian, patah hati bolak-balik, ngelamar ditolak. Akhirnya menurut dia perempuan itu setan, kejahatan. Ya karena bolak-balik ditolak. Nah, itu salah satu filosof yang negatif tentang perempuan. Beberapa filosof bahkan yang pikirannya bagus-bagus ada yang memang pandangannya agak negatif tentang perempuan. Bukan apa-apa, karena memang zamannya begitu. Peradabannya juga memang sangat patriarki. Ya nanti bulan-bulan depan kita ngomong lagi tentang feminisme, tentang patriarki. Tapi ini salah satu contoh filosof yang agak negatif pandangannya terhadap perempuan. Karena perempuan dianggap penggoda. Saya tidak tahu apa laki-laki bisa tidak sih jadi penggoda perempuan. Kok selalu perempuan jadi penggoda laki-laki? Harusnya ya laki-laki bisa penggoda. Jadi laki-lakinya yang tergoda, yang salah perempuan. Oke, itu pikirannya feminis. Cuma jangan salah, dia tidak total sih ngomong begitu. Di bagian lain bukunya dia ngomong, I have not yet spoken my last word about woman. Meskipun perempuan itu penggoda, saya belum ngomong kata-kata terakhirku tentang perempuan. I believe that if a woman succeeds in withdrawing from the mass, or rather rising herself from above the mass, she grows kisslessly and more than a man. Aku belum ngomong banyak tentang perempuan. Kata-kata terakhirku tentang perempuan. Aku percaya kalau seorang perempuan sukses mengatasi masa withdrawing from the mass. Ini perempuan kayak laki-laki bisa tidak tergerus oleh masa, mandiri dengan dirinya, or rather rising herself from above the mass, atau meninggikan dirinya di luar masyarakat, she grows kisslessly, dia akan tumbuh terus dan melebihi laki-laki. Jadi kalau perempuan ini sukses dan besar, dia akan bisa lebih besar daripada laki-laki. Makanya laki-laki mudah tergoda oleh perempuan. Ini kalimat saya potong dari dia nulis tulisan Metaphysic of Love. Ini kalimat ini, paragraf ini agak unik. Ini melegalkan bahwa laki-laki itu sebenarnya natural kalau dia selingkuh. Tidak apa-apa ya buat perempuan. A man in love by nature inclined to be inconstant while a woman constant. Manusia laki-laki yang jatuh cinta itu secara alami itu biasanya inkonsisten. Sementara perempuan lebih konsisten, lebih konstan, lebih stabil. Men love perceptibly decreases after a certain period. Almost every other woman charm him more than the one he or lady possess. Seorang cinta seorang laki-laki itu biasanya tampak berkurang setelah periode tertentu. Jadi kalau laki-laki jatuh cinta itu lama-lama cintanya semakin susut. Bahkan hampir semua perempuan bisa membuat dia tertarik lebih daripada yang sudah dia miliki. Dan ini natural. Jadi secara alami itu cintanya laki-laki itu semakin turun. Beda sama perempuan. Laki-laki ini he long for change. Dia ingin ganti. Will a woman love increase from the very moment it is returned? Jadi kalau cintanya perempuan ini semakin tumbuh, increase. Kalau cintanya laki-laki itu semakin berkurang. Tidak saya baca sisanya. Alasannya apa? Karena secara natural laki-laki ingin memperbanyak keturunan dan perempuan ingin melindungi keturunan. Jadi perempuan ingin menjaga, laki-laki ingin nambah. Dan itu natural katanya Schopenhauer. Jadi this is why a man is always desiring other woman, while a woman always clings to one man. Inilah mengapa seorang laki-laki selalu menginginkan perempuan lain, sementara seorang perempuan selalu terikat pada satu laki-laki. Jadi kalau ada yang bingung nyari dalil pengin selingkuh, dalilis Schopenhauer. Katanya Schopenhauer, aku itu normal loh di selingkuh kok dimarahi. Naturalnya memang begitu. Iya. Jadi itu nanti kamu cari di tulisannya Schopenhauer, Metaphysic of Love. Jadi ya saya bilang tadi, dia agak sinis, agak pesimis, khususnya terhadap perempuan. Oke. Nah ini beberapa quotes-nya. Almost all of our sorrows spring out of our relation with other people. Hampir semua kesedihan, kepedihan, rasa sakit kita muncul dari hubungan kita dengan orang lain. Jadi kepedihan kita, sumpekmu itu kebanyakan ada hubungannya dengan orang lain, karena hubunganmu dengan orang lain. Itu ayatnya Schopenhauer. Makanya dia termasuk penyendiri. Dia tidak suka banyak bergaul, tidak suka bareng-bareng orang banyak. Karena bagi dia orang lain itu sumber masalah, sumber rasa sakit. Coba tidak ada orang lain, kamu kan bebas ngapain saja. Nanti teori ini dipertajam lagi minggu depan di Sartre. Terus, a human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Manusia itu adalah satu-satunya binatang yang menyebabkan sakit pada yang lain, yang saling menyakiti tanpa ada tujuannya. Jadi, tidak ada hewan itu saling menyerang temannya tanpa ada tujuannya, tanpa ada motifnya, kecuali manusia. Manusia itu bisa tiba-tiba saling serang, saling menyakiti yang lain, tidak tahu kenapa. Atau tanpa alasan yang jelas, tanpa tujuan yang jelas. Nah, itu termasuk pandangan pesimisnya Schopenhauer. Jadi human being is the only animal that causes pain to others, not having any other purpose. Kalau ini agak positif. Each day is a little life. Every waking and rising a little bird. Every fresh morning a little youth. every going to rest and sleep a little dead. Jadi hidup kita dalam sehari itu adalah simbol dari hidup kita secara keseluruhan. Hidup kecil. Setiap kita bangun dan bangkit itu kayak kita lahir kembali, seperti kelahiran yang kecil. Kemudian setiap pagi, every first morning, itu kayak masa muda. Dan every going to rest, setiap kita mau istirahat dan tidur, itu kayak waktu kita mati. Jadi pelajaran dari hidup kita sehari, seperti itulah kita sejarah babak episode kehidupan kita. Kalau kita bangun, itu kayak kita lahir. Kalau kita ngalami pagi, itu kayak kita muda, siang, waktu kita kuat-kuatnya, kemudian nanti sore, waktu kita tua, dan kalau kita tidur, mati. Kalau kita tidur, itu simbol kayak kita mati. Jadi, hidup kita siklusnya persis kayak keseharian kita. Jadi, tidak usah capek-capek berefleksi, coba dibaca jagat hidup kita yang kecil, itu hidup kita sehari-hari. Nah, kalau ini kalimatnya bagus. Talent hit a target no one else can hit. Genius hit a target no one else can see. Orang berbakat itu menembak tujuan, hit, memukul tujuan yang tidak bisa dipukul oleh orang lain, yang tidak bisa ditembak oleh orang lain. Sementara orang jenius itu memukul tujuan, menembak target yang tidak bisa dilihat orang lain. Berarti orang jenius itu orangnya kreatif, bisa melihat peluang. Kalau orang berbakat itu orang yang tangguh, bisa menyelesaikan yang tidak bisa diselesaikan orang. Dua-duanya penting dan bagus. Kalau kita tidak bisa jenius, ya paling tidak berbakat. Latihan untuk jadi berbakat. Dalam hidup ini selalu begitu. Jadilah orang berbakat atau orang jenius. Dua-duanya penting. Kalau ini anjurannya untuk tadi, hidup menyendiri. A man can be himself only so long as he is alone. And if he does not love solitude, he will not love freedom. For it is only when he is alone that he is really free. Seseorang itu bisa jadi dirinya sendiri saat dia sendiri, selama dia sendirian. Dan kalau dia tidak suka kesendirian, berarti dia tidak cinta kebebasan. Karena hanya saat sendirian dia benar-benar bebas. Ini anjurannya untuk kayak dirinya. Tidak mudah terganggu oleh orang lain. Karena orang lain itu menghalangi dan mengganggu kebebasan kita. We forfeit three-fourth of ourselves in order to be alive, to be like other people. Kita menipu diri kita 3/4-nya untuk mirip orang lain. Jadi kalau hidup kita itu totalnya 100%, 75%-nya hidup kita itu hanya niru orang lain, padahal mungkin tidak cocok sama kita. We forfeit 3/4 of ourselves in order to be like other people. Jadi kita menipu diri kita, padahal kita tidak begitu, tapi kita paksakan begitu. Itu 3/4-nya dari hidup kita, 75%-nya hanya untuk niru orang lain. Biasanya ini gara-gara tren, gara-gara mode yang sedang in dan seterusnya. All truth pass through three stages. First, it is ridiculous. Second, it's violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. semua kebenaran itu melalui tiga level. Pertama-tama dia diketawakan. Kedua kali dibully, violently opposed. Ditentang terus dikerasi. Karena itu kebenaran, maka pada akhirnya diterima. Karena dianggap sudah benar, self-evident, terbukti dengan sendirinya. Jadi kalau kalian besok punya kreasi-kreasi, pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, tidak perlu kaget kalau pertama-tama diketawain. Loh, diketawain kok masih jalan terus, masih berkembang terus penelitiannya. Biasanya terus dibully, dikritik, dimarahi, didiskriminasi, macam-macam. Tapi kalau itu memang kebenaran, pada saatnya dia akan diterima. Kadang-kadang sampai ilmuannya meninggal baru diterima. Kayak gagasan-gagasannya Schopenhauer ini kan banyak yang diterima belakangan. Awalnya diketawakan, kemudian dikritik, dibully habis-habisan, dan akhirnya terbukti sendiri bahwa itu benar. No rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Oh, ini kalimatnya rada romantis. Tidak ada mawar yang tanpa duri, tapi banyak duri yang tanpa mawar. Jadi, ya. Yus, kamu tafsirkan sendirilah, cari contoh konkret sendiri. Di mana durinya banyak, tidak ada mawarnya sama sekali. Tapi kalau ketemu mawar itu pasti ada durinya. Tapi kita banyak ketemu duri yang tidak ada mawarnya sama sekali. Ditunggu-tunggu tidak muncul-muncul mawarnya. Isinya duri terus. Ada yang kayak gitu. Jadi no rose without a thorn, but many a thorn without a rose. Terakhir, buying books will be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau kita juga membeli waktu untuk membacanya. Ya, karena kan kebiasaanmu kan gitu, nek ono buku ae pesen ya, beli ya, ning ya ora diwaca. Jadi kalau beli buku ya dibaca. Buat apa buku cuma ditumpuk di kamarmu sampai beleduken, sampai dimakan kuning-kuning itu, sampai wah gak karu-karuan. Kadang-kadang kutahan teh, kutahan kopi. Kasihan sekali buat lemek bukunya, cuma buat lumayan ada buku, ada tataannya kalau mau makan, kalau mau itu. Iya. Sering-sering kamu begitu. Maka dimarahi oleh Schopenhauer. Buying book will be a good thing if one could also buy the time to read them. Membeli buku itu sesuatu yang bagus kalau seseorang dapat meluangkan waktu, buying time, meluangkan waktu untuk membacanya. Yo diwoco, biar ilmunya tambah. Oke, alhamdulillah. Itu sekilas pandangannya Arthur Schopenhauer. Minggu depan kita pungkasi dengan Sartre. Dari saya sekian. Setelah ini kita sholat goib sebentar untuk sahabat kita Mbak Ria Fitriani. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.